Jadi gaul tapi soleh itu bi'ah solihah, bentuk lingkungan yang soleh. Out of the journal, out of the book, keluar dari zona lama. Amaro nabi tisomi hablillah, pegang tali Allah. Wal ibtiadi anil adatil jahiliyah, hijrah, keluar dari zona jahiliyah. Yang gaul sekarang, saya dipanggil oleh Kemenpora. Sadna cenah barudak Bandung, eueuh di mall, eueuh tempat hiburan. Tapi nampuyakna di masjid. Tanya we ke pelakuna cek saya teh. Geruan budak salah seorang aktivis pengajian, kenapa nak suka di masjid? Pak, zaman mau berakhir, edan jawabanana. Keren, entak saya mah tebauan ah budak pang cina pengajian, nu metal cina murata, nu bargerkil cina tartil, budak pang yang bisa adan aya nama. Nya nyage mung ditancepkeun mikna, hayangna diceklan. Biar juga bisa armaan gitu nya. Pas tihang mikna pageuh, ieu da geus disadar dicabat anjing cenah. Kadieu jadi. Sampai hikmahnya apa? Nu tara ka masjid ge datang ngadenge anjing di masjid. RT datang, lurah datang. Ketua Karang Taruna datang, aneh urang teh. Nah, ka masjid aya naon? Ustaz, apa teh bieu? Aya nu nyebut anjing ngan speaker. Nah, ngamakna ka urang cenah teh. Itu aya pelakuna. Bro, kadia bro, ieu diontrog. Da urut preman. Naon, Mang? Saha nu nyebut anjing di masjid ceuk lurah teh? Anjing-anjing aing jeding tah. Sugan teh rek nepi ka dinya. Ya gaul tapi soleh. Bapak mah aneh ku adan mah teu datang cenah urang nyebut anjing mah datang. Dasar pi anjingeun cenah astagfirullah. Urang anu urusanana. Jadi casing boleh berbeda, tapi software harus sama. Ya, satu bersatu bersaudara. Boleh beda-beda gaya, tapi gaya-gaya semua. Setuju? One finger tauhid movement. Jadi diri sendiri just the way you are. Yang penting satu frekuensi, satu resonansi. Saya kembali setelah adzan yang satu ini. Ya, jangan mana-mana. Yang belum wudu, berwudulah dulu sebelum diwudukan ya. Ya, sok. Atuh mana Pak MC mana?